Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing dari kita punya keluarga terdiri dari anak dan istrinya. Dalam berumah tangga tentunya tidak lepas dari cobaan dan ujian. Tidak selalu ada kerukunan dan kemesraan di antara keduanya, namun terkadang melalui masa-masa sulit, adanya perselisihan dan cekcok antara suami dan istri. Bagi kita para suami, ada beberapa perkara yang perlu kita ingat. Yang pertama, seorang lelaki Allah jadikan bagi istrinya qawwam. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam An-Nisa, lelaki Allah jadikan mereka itu qawwam atas istri-istri mereka. Kaum wanita, Allah sebutkan qawwamuna 'alan nisa, mereka sebagai pemimpinnya. Kata si'di, memaksa mereka istri untuk menunaikan hak-hak Allah. Ini memerintahnya, menjaga yang fardu, mencegah mereka dari mafsadah, segala kejelekan dan kerusakan. Termasuk qawwam, mereka yang memberi nafkah, belanja kepada istrinya, mencakup sandang pangan dan papannya. Allah jadikan itu semua pada kaum lelaki. Qawwamun 'alan nisa. Oleh karenanya, hatta permasalahan tolak Allah jadikan ada di tangan lelaki. Dia yang menceraikan. Hal ini karena mereka kaum lelaki lebih berakal dibanding istrinya, lebih bisa menimbang maslahat dan mafsadah. Beda dengan wanita yang sisi perasaannya lebih mendominasi ketimbang akalnya. Namun perlu diingat bahwa pernikahan adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayat liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kebesaran Allah Allah jadikan dari diri kalian para istri yang mereka itu pendamping bagi kalian agar kalian mendapatkan sakinah di sisi mereka. Ketenangan dan ketentraman. Dan Allah jadikan itu dari diri kalian. Sama seperti kalian manusia, sehingga komunikasi mudah, hubungan nyaman, karena satu jenis. Akan sulit kalau itu dari jenis yang berbeda. Tapi dari nikmat Allah, Allah jadikan pasangan hidup kalian pun sejenis sama seperti kalian. Dan Allah jadikan di antara kalian cinta dan rahmat. Sungguh itu ayat-ayat kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Yang namanya nikmat wajib disyukuri. Yang namanya nikmat wajib dijaga. Agar itu kemudian tidak dicabut darinya. Perkara yang ketiga, perlu diingat pula bahwa syaitan aduun ladud, aduun mubin, musuh yang nyata bagi setiap muslim dan muslimah, sangat berambisi untuk terjadinya tolak dan perselisihan di antara suami istri. Di Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW sebutkan, inna iblis yadha' arsyahu 'alal ma. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu Kemudian dia tiap hari ngirim pasukannya, bala tentaranya dari para syaitan. Fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang paling disenangi iblis dari para syaitan, yang paling di paling dekat dengan iblis, paling dimuliakan, yang paling dahsyat fitnahnya. Taji yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadha wa kadha fayaqulu ma sana'ta syai'a. Nanti tiap hari lapor, yang ini datang, yang itu datang, lapor ke iblis, big bossnya. Aku sudah melakukan ini, aku lakukan itu, dan semua, kata iblis, kamu belum berbuat apa-apa. Sana, minggir, menjauh, gak dianggap godaan-godaan dia selama ini. Thumma yaji'u ahaduhum, sampai ketika datang salah satu syaitan laporan, fayaqulu ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa bainam ra'atih. Aku tidak tinggalkan fulan sampai aku memisahkan antara dia dari istrinya. Ini terjadi percekcokan, perselisihan, sampai mengarah kepada perceraian. Qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Maka syaitan yang ini didekatkan oleh iblis padanya, dihormati, dimuliakan, dan dikatakan, kamu yang terbaik, kamu yang terbaik. Baru itu disanjung oleh iblis, yang lain gak dianggap. Menunjukkan firaq atau tolak, perkara yang sangat disenangi dan diharapkan oleh syaitan dan iblis sekalipun. Itu yang mereka harapkan darimu. Maka perlu diingat, dan ini perkara yang keempat, tolak memang hal syar'i, salah satu alternatif yang ada dalam syariat. Memang ada ruangnya. Tetapi perlu diketahui, itu bukan satu-satunya dan bukan yang pertama. Untuk dipilih dalam menyelesaikan permasalahan suami istri. Karena alternatif islah bertingkat-tingkat dan beberapa macam bentuknya dalam syariat, tolak bukan yang pertama dan bukan satu-satunya. Maka orang yang memilih dan mengambil tolak sebagai langkah awal baginya menyelesaikan problem rumah tangganya, ghair muwaffaq, orang yang tidak mendapat taufik. Allah sebutkan dalam Quran, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhun. Para istri, wanita yang kalian takuti nusyusnya. Nusus, ketika seorang istri bangkang, gak mau taat, ngelawan, ngelonjak kepada suaminya. Apa pertama yang Allah perintahkan? Fa'idhuhun. Beri dia mau'idhoh. Nasihati, ittaqillah, ya amatullah. Takwa kamu sama Allah, takutlah sama Allah. ya fulana bintu fulan, haram bagi kamu begini, gak boleh, dosa kamu. Mau'idzah disampaikan padanya. Wahjuruhunna fil madhaji', atau tahapan yang lainnya, uhjuruhun, hajar dia, diboikot, tidak diajak bicara di tempat tidurnya, artinya di rumah. Dan itu Rasul tegaskan dalam sunnah, wa an la tahjur illa fil bait, boikot itu tidak boleh dilakukan kecuali sebatas di rumah, sehingga kehormatan dia pun terjaga di depan anak-anaknya. Dia sebagai ibu masih terjaga kehormatannya, wibawanya. Kamu tidak tampakkan, karena itu di kamar saja. Anak masih menghormati ibunya di depan keluarganya atau keluargamu, di depan mertua dia, ipar-iparnya, kamu hormati layaknya istrimu. Bukannya kamu tampakkan di depan mereka kamu sedang musuhi dia, kamu sedang boikot dia, kamu sedang tampakkan kebencian padanya. La fil madhaji, diboikot sebatas di kamar. Ada batasannya, diatur oleh syariat. Kalaupun ada permusuhan atau perselisihan, tidak berarti kamu bebas melakukan semaumu. Wadribuhun, tahap berikutnya, pukul dia, pukulan yang mendidik. Makanya dalam hadis Nabi tekankan, dorban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang, tidak meninggalkan bekas. Ini sekedar mengingatkan dia atau mendidik dia, gak boleh nanti seperti ini. Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Kalau dengan itu mereka telah taat kepada kalian, fala tabghu alaihinna sabila, jangan kalian berbuat lagi macam-macam padanya. Sudah enggak ada alasan bagi kalian, sudah baik, sudah mau nurut. Masih juga kamu zalimi, masih juga kamu perlakukan, kamu hinakan. Dosa. Makanya di akhir ayat, Allah itu maha tinggi dan maha besar. Kamu mungkin maha kuasa dan mampu, bisa saja menzalimi dan menyakiti dia. Dan dia lemah perempuan, gak bisa apa-apa. Tapi Rabb-nya maha kuasa, maha tinggi, maha besar. Bisa membalas dan menghukummu karena kezalimanmu. Juga di An-Nisa 35, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kalau kalian khawatir perselisihan di antara keduanya, utus satu utusan dari keluarga suami, satu utusan dari keluarga wanita, berunding jika keduanya masih menginginkan perdamaian untuk terjaganya rumah tangga mereka masih utuh. Jika itu yang diinginkan, Allah beri taufik keduanya, dan sungguh Allah Maha mengetahui dan mengetahui segala sesuatu. Dalam Quranul Karim, Allah telah ingatkan mukminin, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, dari sebagian istri dan anak-anak kalian ada yang itu musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Musuh bukan layaknya musuh dalam perang, tapi bisa melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah, membuat kalian berani melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Munafiqun Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Artinya itu bisa menjadi sumber salah satu sebab kalian lalai dari zikrullah. Makanya hati-hati kalian dalam menghadapi mereka. Jangan terlena oleh tipu dayanya. Allah sebutkan dalam Taghabun 14, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Namun jika kalian memaafkan, mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah sudah sebutkan mereka musuh tadi maknanya. Kemudian Allah ingatkan kalian untuk berhati-hati tidak terbawa, tertipu oleh permusuhan mereka. Kemudian Allah sebutkan agar, ini anjuran, kalian memaafkan, mengampuni, tidak menganggap yang muncul dari mereka. Kata Imam As-Si'di dalam tafsirnya, ketika larangan kepada mukminin untuk mentaati istri dan anaknya jika itu melalaikan dari zikrullah, yang itu bisa memadharatkan agama seorang hamba, diingatkan oleh Allah. Bisa jadi karena itu seorang suami menghukum istri atau anaknya, dan bahkan memuamalai mereka dengan kasar, keras. Maka Allah kemudian ajarkan untuk mereka memaafkan. Hati-hati tetap, tapi maafkan, ampuni mereka atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada padanya. Karena dengan kamu memaafkan, banyak kemaslahatan tersimpan di baliknya, tidak bisa dibatasi. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Afu, safah, ghufran. Tiga lafaz Allah sebutkan. Maafkan, mengampuni, dan tidak menganggap kesalahan mereka. Kata Sa'di, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan serupa dengan amalannya. Maka jika kamu memaafkan, Allah akan memaafkan kamu. Jika kamu tidak menganggap kesalahan-kesalahan dia, kekurangan-kekurangannya, Allah pun tidak akan menganggap kesalahan-kesalahanmu. Diampuni oleh Allah, dihapus. Demikian kamu memuamalai istrimu sebagaimana Allah ajarkan. Dengan itu manfaat kamu dapati. Dengan itu Allah cinta padamu. Dengan itu kemaslahatan banyak kamu peroleh dalam hidupmu, dan kamu bisa pegang kendali dalam kehidupan rumah tanggamu. Enggak semua urusan muncul darinya, mungkin lisan yang terlalu tajam, perempuan biasa, mungkin sikap yang kadang berlebihan. Tidak semuanya perlu kamu hitung dan kamu minta dia mempertanggungjawabkan semua itu. Perkara yang kelima, bahwa Rasul telah mewasiatkan agar seorang lelaki itu baik-baik menjaga istrinya. Maka amalkan wasiat Rasul ini. Istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kalian, baik-baiklah kalian pada istri kalian. Fa innahunna indakum awan endakum. Karena istri kalian itu awan. Awan jamak aniyah, maknanya tawanan. Tawanan di tangan kalian. Wasiat tentunya perkara penting dan hanya disampaikan karena begitu pentingnya, layaknya orang yang mau wafat wasiat kan. Aku wasiatkan ke anak-anaknya, tentunya perkara penting yang akan dia sampaikan, gak akan perkara sepele dia wasiatkan. Istri, wasiat Rasul kepada umatnya. Awan, karena mereka itu awan. tawanan. Layaknya tawanan, nasibnya ya tergantung siapa yang menawan dia. Kalau yang menawan ini orang baik, diperlakukan baik ini tawanan, dihormati, kasih tempat tinggal yang layak, dikasih makan yang layak, cukup, walaupun itu tawanan, pakaiannya dan lain sebagainya, selamat dan senang tawanan ini. Tapi celaka kalau yang menawan dia orang jahat, gak dikasih makan atau dikasih pun nasi busuk, tempat tinggal yang gak layak, dan seterusnya. Sengsara tawanan ini, tersiksa. Begitulah. Dia sudah tinggal bersamamu jauh dari orang tuanya. Mau kamu apakan ini hamba Allah yang lemah ini? Gak bisa apa-apa dia, mau kemana? Orang tuanya jauh di luar kota sana, mungkin luar pulau. Lari dari kamu juga dia gak berani, tahu itu haram, gak boleh. Sementara di rumah dia terzolimi, disakiti, dan tidak dimuamalahi dengan baik. Awan. Di sisi lain, memang syariat menjadikan suami itu sayyid. Sayyid itu tuan, majikan, pemilik yang berkuasa. Makanya di ayat bahkan ketika Allah kisahkan tentang nabinya Yusuf alaihissalam, apa Allah sebutkan? Ketika dia, beliau lari dari wanita yang hendak melakukan kejelekan padanya, walhasil ketika buka pintu datang suaminya, Allah sebutkan wa alfaya sayyidaha ladal bab. Keduanya mendapati sayyidaha, yakni zaujuha, suami dari perempuan ini. Allah sebutkan sayyidaha, tuannya, majikannya. Karena suami adalah tuan, sayyid. Dia yang berkuasa, dia yang ngatur, dia yang mencukupi. Segala urusan istrinya ada di tangannya. Makanya Ummu Darda As-Sughra Hujaimah atau Juhaimah namanya, ada yang menyatakan Hujaimah, ada yang mengatakan Hujaimah rahimahullah. Sughra, bukan Ummu Darda sahabat. Ummu Darda ini dari kecil Rabibah, dibesarkan oleh Abu Darda radhiyallahu an. Faqihah, alimah. Dari kecil ikut di majlis, diajak ke majlis ilmu oleh Abu Darda. Disebutkan dalam biografinya, dikasih pakaian burnus. Tahu burnus? Seperti jubah ini, tapi belakangnya ada topinya, ditutup begini. Nah, dia dipakai itu agar tidak tampak, tidak terlihat oleh yang lain kalau ini perempuan, masih anak-anak. Sehingga banyak mendengar ilmu, banyak belajar, sampai dia dewasa, balik dinikahi sama Abu Darda. Asy-Syahid, ketika beliau meriwayatkan hadis dari Abu Darda, Ummu Darda Sughra ini menyampaikan haddatsani sayyidi, Sayyid menyampaikan hadis ini kepadaku, tuanku, yakni suamiku, zauji. Beliau sebutkan Sayyid. Kata Hafidz Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan bolehnya suami itu, bolehnya istri itu memanggil suaminya dengan panggilan Sayyid, Sayyidi, tuanku, majikanku. Dan itu penghormatan, pemuliaan seorang istri kepada suaminya. Dan adab seorang istri kepada suaminya, kata Nawawi, lebih baik jauh ketimbang dia memanggil namanya. Walaupun bukan haram, tapi dihormati, itu lebih baik. Makanya Ummu Dadak panggil Sayyidi, tidak sebagaimana mayoritas, kalau tidak dikatakan hampir seluruh wanita kalau panggil suaminya ya namanya. Kalau namanya Ahmad misalnya, dipanggil Ahmad atau Abu siapa, Abu Khalid, Abu Muhammad, Abu Muhammad. Asyahid, suami di dalam syariat dijadikan sayyid, istri dijadikan awan, tawanan. Untuk dijaga baik-baik wasiat Rasul SAW. Rasul pula mengabarkan bahwa orang terbaik adalah yang terbaik kepada keluarganya. Khairukum, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian kepada istrinya, dan aku yang terbaik kepada istriku sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang paling berhak mendapat kebaikanmu istrimu. Orang yang paling pantas mendapat baktimu setelah kedua orang tuamu istrimu. Sebagian orang lah, kamu dapati masya Allah tabarakar rahman, karim, loyal ke teman-temannya, ditraktir, diajak makan, mungkin dibelikan ini itu, enggak hitungan masya Allah ke temannya, tapi ke istrinya dihitung segalanya. Sisanya berapa? Tadi anti sudah tak kasih sekian, sini kembaliannya. Dihitung luar biasa. Nah, sebagian orang demikian, ke temannya enggak hitungan masya Allah, karim. Diajak jajan warung, beli ini, beli wadah atau apa, sudah gak hitungan masya Allah ke temannya. Yang jauh lebih berhak mendapat kebaikanmu istrimu, dan itu berpahala bagimu, padahal itu kewajiban nafkah. Hatta luqmah tadha'uha fi fimra'atik laka biha sadaqah. Makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu sedekah bagimu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Ba'dhun nas, sebagian yang lain kalau sama orang, Allahumma barik akhlaknya. Masya Allah, sopannya. Kalau bicara diatur luar biasa, tutur katanya lemah lembut dan masya Allah ke orang. Di rumah kepada istrinya cabai rawit mulutnya, pedas kalau sama istrinya, tajam kata-katanya, nyelekit, bikin sakit hati. Dia lebih berhak mendapat tutur katamu yang mulia, mendapat kelemah lembutanmu, mendapatkan kebaikan-kebaikan akhlakmu. Dan itu yang Rasul katakan, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik kepada keluarganya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Wa ana khairukum li ahli. Perlu akhlak mulia, perlu menjadi orang terbaik, karena memang Allah Maha tahu wanita ini banyak kekurangan padanya. Dalam hadis Rasul sebutkan, innal mar'a khuliqat min dhila'. Dia diciptakan dari tulang rusuk, bengkok. Lantastaqim laka ala tariqah. Sehingga enggak bisa lempeng terus untukmu. Kamu mungkin ingin dia begini, seperti yang kamu kehendaki, kamu senangi begini. Terus seperti itu kamu harapkan dari dia, enggak mungkin. Ada kalanya muncul kelemahan-kelemahan pada dirinya, membuat kamu kecewa, membuat kamu marah atau semisalnya. Begitulah, tulang rusuk bengkok. Fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwaj. Kalau kamu mau menikmati dia, ya kamu nikmati dalam keadaan memang ada bengkoknya. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha. Tapi kalau kamu paksakan dia harus lurus terus, patah. Enggak bisa. Wa kasruha talaquha, yaitu akhirnya perceraian. Hadis di Muslim, artinya kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadis mengajarkan untuk suami itu mudharah. Andai-pandai bersiasat dalam hidupnya, berumah tangga, perlu kesabaran, perlu lapang dada menghadapi istrinya. Untuk ta'liful qulub, bagaimana hati itu tetap dekat, tetap saling lunak satu kepada yang lain. Perlu sabar menghadapi kebengkokan yang ada padanya, agar kamu tetap bisa mendapat manfaat dan maslahat bersamanya. Karena wanita tidak mungkin kamu bisa hidup tanpanya, dalam artian dia kamu butuhkan sekali dalam hidupmu. Dia ibu anakmu, dia menyediakan inilah, melayani kamu, khidmat dalam kehidupanmu, semuanya tidak bisa terlepas darinya. Membantu kamu dalam ma'ash, supaya hidupmu lebih sempurna dan baik. Artinya makna hadis ini, kamu tidak akan bisa hidup dengannya, tidak akan bisa tentram, nyaman hidup bersamanya, kecuali kamu harus bersabar atas segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Ingatlah selalu tabiat itu ada padanya. Kekurangan, kelemahan itu menjadi sifat dia. Di dalam Quran bahkan Allah mengisyaratkan, Allah jelaskan bagaimana kehidupan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Rabbnya, yang Rabb Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah, jika beliau sampai mentalak istri-istrinya, akan Allah gantikan untuk beliau istri-istri yang lebih baik dari mereka. Terjadi di antara Rasul dan istrinya perselisihan, masalah, wajar, rumah tangga suami istri. Salawatu Rabbi wasalamuhu alaih. Beliau hajar mereka sebulan sehingga beliau bermalam seorang diri, artinya tidak atau tanpa istrinya. Di Muslim dari hadis Anas, kana linnabi sallallahu alaihi wasallam tis'un niswah, Rasul punya 9 istri. Fakana idza qassama bainahun la yantahi ilal mar'atil ula illa inda tis'a. Beliau bagi, beliau gilir masing-masing sehingga tidak akan kembali kepada yang pertama kecuali setelah selesai giliran yang ke-9. Fakunna yajtami'na kulla layla fi baitil lati ya'tiha. Oleh karena itu kebiasaan istri-istri Rasul SAW kumpul di setiap malam di rumah yang itu giliran Rasul SAW malam itu. Ini malam ini di rumah Aisyah misalnya. Maka semua istri yang lain kumpul di situ. Selayaknya suami istri kumpul bicara ini itu. Tapi Rasul bermalam di situ di rumah Aisyah, yang lain duduk. Suami istri perlu bicara, perlu ini itu. Ya jitami'na. Demikian kebiasaan mereka kumpul. Nah, di rumah yang Rasul gilirannya di situ. Kata Anas, fakana fi baiti Aisyah, pada suatu ketika beliau sedang di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Faja'at Zainab famadda yadahu ilaih. Datang Zainab, salah satu istri beliau, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat mengulurkan tangannya kepadanya. Dan itu malam di masa itu, gelap, tidak ada pencahayaan yang cukup. Al-Muhim Zainab duduk di dekat Rasul SAW. Maddayadahu ilaiha, demikian Rasul mengulurkan tangannya ke Zainab. Qalat Aisyah, Aisyah tahu. Maka Aisyah katakan, hadhihi Zainab. Rasulullah, ini Zainab, ini bukan Aisyah. Sehingga kemudian kaffa yadahu, Rasul kemudian tarik tangannya menjaga perasaan Aisyah. Qala fataqawalata hatta stakhbata'a. Akhirnya keduanya taqawalata, ada perbincangan, Zainab gak terima, kecemburuan, dan wanita, istri. Wartafa'atis saut aswatuhuma, sampai teriak. Ini Aisyah angkat suara, Zainab pun angkat suara, marah. Istrilah ma'ruf bagaimana perempuan. Wa kanat tusami Aisyah fil manzila inda Nabi, dan itu karena memang Zainab yang paling dekat menyaingi Aisyah, artinya cinta Rasulullah SAW dan kedekatan dengan Rasulullah SAW, yang paling menyaingi Aisyah Zainab radhiyallahu anil jami. Wa uqimatis shalah, sampai qomat salat. Famarra Abu Bakar ala dhalik, tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Fasami'a aswatahuma, dengar teriakan dan suara Aisyah dan Zainab. Qala ukhruj ya Rasulullah ila shalah wa ahuthu fi afwahihinna turab. Ya Rasulullah, berangkatlah ke masjid, salatlah. Akan aku tutup mulut mereka dengan tanah. Ini marah Abu Bakar karena cintanya kepada Rasulullah SAW, kayak ini istrinya seperti ini, mengganggu Rasul SAW, suaminya, terutama putri beliau, karena beliau yang punya kekuasaan sebagai seorang bapak. Qalat Aisyah, al-an yakdhin Nabi SAW salatah. Sampai Aisyah katakan, sekarang Rasul selesai atau menyelesaikan sholatnya. Fayaji'u bi Abi Bakar fayaf'alu bi wa yaf'al, sehingga Abu Bakar melakukan padaku ini dan itu. Ini dimarahi oleh Abu Bakar Aisyah, ayahnya. Kif anti kebegian kepada suamimu Rasulullah SAW begini, begini. Artinya Aisyah justru khawatir, atau idza shahat ta'bir, kalau memang benar, yang beliau takuti justru Abu Bakar, bukan Rasul sebagai suaminya. Rasul hanya senyum, Rasul hanya diam. Sabarnya, helmnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh bagaimana Rasulullah SAW memuamalai istri-istri beliau. Wala beliau marah, wala beliau kemudian membentak-bentak, apalagi sampai pada tingkatan menceraikan. Sabar. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Dalam An-Nisa 19 Allah sebutkan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, muasyarailah mereka dengan ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian benci mereka, maka ingatlah, bisa jadi Allah menjadikan untuk kalian banyak kebaikan di perkara yang kalian tidak senangi. Allah jadikan di situ kebaikan banyak bagi kalian. Kata Si'di, oleh sebab itu hendaknya sabar seorang suami menghadapi istrinya walaupun mungkin dia tidak senangi karena kekurangan-kekurangannya, sifat tabiat atau wataknya. Karena dengan dia sabar, banyak kebaikan di balik itu. Satu, kebaikannya itu perintah Allah, kamu taati, sabar. Dua, kamu mengamalkan wasiat Rasul SAW, dan itu juga kebaikan. Istausu bin nisa'i khaira. Yang ketiga, memaksa diri untuk sabar, dan itu mujahadah, perjuangan, dan itu juga pahala bagimu. Akhlak yang indah dan mulia pada diri seorang mukmin, dan yang keempat, dengan sabar berjalannya waktu, kebencianmu itu akan hilang, terkikis, terbuang. Akan datang sebagai gantinya cinta, kasih sayang, tumbuh. Yang awalnya kamu mungkin gak seneng sama istrimu ini, maunya segera menceraikan dan mengembalikan ke orang tuanya, tapi dengan kamu sabar, akan datang cinta itu. Makanya rahasia yang Allah sebutkan, asa antakrohu syai'an wa yaja'alallahu fihi khairan kathira, banyak kebaikannya. Atau terlahir dari dia untukmu anak, yang itu keturunan, dzurriyah salihah, yang bertauhid, beribadah kepada Allah, bakti kepada orang tuanya, bermanfaat. Tentunya selama itu semua memungkinkan. Banyak yang melalaikan apa yang Rasulullah SAW sebutkan, la tafruku mu'minun mu'minatan, in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan seorang mukmin, yakni seorang suami, membenci mukminah istrinya. Jika karena satu sebab dia benci, dia ridhoi karena sebab yang lain. Ingat kebaikan-kebaikan yang ada padanya, manfaat yang kamu peroleh, maslahat darinya. Di dalam Quran pula Allah menyebutkan makna ini, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan keutamaan di antara kalian, dalam Al-Baqarah 237. Jangan kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Masing-masing punya keutamaan, jasa. Kamu sebagai suami punya jasa banyak kepada istrimu. Sebaliknya, istrimu pun punya jasa dan kebaikan banyak pada dirimu. Banyak. Artinya jangan dilupakan begitu saja. Ingat. Diingat-ingat. Terutama ketika perselisihan, ketika syaitan terus menghembus dan membisik-bisikkan, cerai saja. Ingat kebaikan-kebaikan dia. jasa-jasanya. Mungkin kamu pernah sakit, mungkin dulu. Siapa yang merawat kamu? Kamu mungkin seperti orang lumpuh saat itu, gak bisa gerak dari tempat tidurmu, berbaring sekian lama. Dia yang mandikan kamu, dia yang istinjai kamu, bahkan kamu mungkin BAB dia yang bersihkan. Contoh saja, sekian banyak kebaikan yang ada padanya, jangan kamu lupakan begitu saja. Banyak masing-masing. La tansawul fadl bainakum, jangan kamu lupakan. Tapi syaitan kadang, kalau itu perkara-perkara dekat, dibuatnya orang lupa. Kamu saja misalnya ditanya kemarin, kamu makan siang dengan apa bersama istrimu? Apa ya? Lupa. Baru kemarin, hari Sabtu. Kemarin istrimu pergi kemana? Beli apa? Tuh, Allah alam ya. Gak tahu. Lupa. Gampang, kecil dan dekat waktunya. Tapi syaitan lihat, ketika ada percikan perselisihan, ketika ada bibit-bibit permusuhan suami istri, dibuatnya orang itu ingat bahkan kasus yang sudah puluhan tahun. Mungkin rumah tanggamu 20-30 tahun berjalan bersama istrimu, diungkit-ungkit, ingat kamu. Wih, dasar anti. Ya, dulu pernah anti berkata begini, anti pernah berbuat begini. Kapan itu? Tahun 85 misalnya. Subhanallah, ingat. Yang kemarin kejadian apa kamu gak ingat? Karena ada perselisihan fakta yang 20 tahun lalu kamu ingat-ingat. Sama istri pun kadang demikian. Oh, berarti ya, antum memang begini, antum pernah bilang begini, tahun sekian kejadiannya ini, di depannya fulan, di rumahnya ini, berarti maksudnya ini, memang sekarang ini puncaknya. Oh, ini gini. Wah, kata syaitan haris. La tansawul fadla bainakum, jangan melupakan keutamaan di antara kalian. Ingat, kamu sudah punya anak. Anak ini butuh kemanjaan, sentuhan kasih sayang ibunya. Selain butuh pengayoman, tarbiyah, tanggung jawab dari bapaknya, nggak bisa dipisahkan. Kemana nasib anak-anak ini kalau terjadi perceraian? Allah mengajarkan kepada mukminin untuk sulh. Wasulhu khair wa uhdhiratil anfusus syuh. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, dalam An-Nisa. Sulh itu baik. Damai. Sudahlah, enggak usah diperpanjang. Enggak usah gengsinya diperbesar. Itu lebih baik, kata Allah, damai. Walaupun jiwa itu dipenuhi dengan syuh. Syuh itu bukhl. Syuh itu orang tidak mau melepas haknya. Syahih. Dan itu watak manusia. Watak bawaan manusia enggak mau melepas haknya. Gampangannya kamu di toko, di pasar, belanja, ya. Atau kamu naik angkot misalnya. Berapa ini? 4.000. Kamu kasih 5.000, 1.000 kamu tunggu. Kamu minta sini. Padahal 1.000 apa artinya juga buat kamu? Bisa beli apa kamu 1.000? Allahumma paling kerupuk 2 biji. Tapi kamu tunggu, itu hakmu, syahih orang. Jangankan 1.500 juga ditunggu, sini kembaliannya 500. Syahih, itu hak dia. Orang enggak mau melepas begitu saja yang menjadi haknya. Wa uhdziratil anfusus syuh. Artinya akan sulit tercapai damai kalau masing-masing pihak mempertahankan haknya, enggak mau mengalah, enggak mau melepas sebagian haknya. Akan sulit untuk damai. Enggak bisa. Gini. Masing-masing begitu ya pecah akhirnya. Harus ada yang mengalah. Syuh itu harus disingkirkan. Sebagian yang menjadi hakmu kamu lepas, enggak kamu anggap labas. Mungkin kamu merasa dirugikan harta kamu, misalnya saja pernah dia ambil mungkin 10 juta atau berapa, tidak dia akui misalnya atau bagaimana, biar sudah. Khalas, insyaallah khair. Atau yang semisalnya. Tanpa itu akan sulit. Kalau masing-masing pihak mempertahankan apa yang menjadi hak dia, gak mau lepas dan mempertahankan gengsinya, sampai kapanpun gak akan tercapai sulh di antara suami dan istrinya. Butuh jiwa besar, butuh kesabaran dan akhlak karimah. Intinya, jangan jadikan perceraian itu segala-galanya atau senjata mematikan yang kamu hantui istrimu dengannya sedikit-sedikit. Tak cerai ganti nanti. Ayo gini lagi. Nah, kembalikan kamu ke orang tuamu. Berani nanti gini. Wah, cerai, cerai, cerai, cerai, cerai. Sedikit-sedikit cerai yang jadikan ancaman dan bukan suami yang baik. Mana mau'idzah hasanah? Mana hajar? Mana nasihat? Mana kesabaran? Mana lapang dada? Tengok Rasulmu SAW. Bagaimana kesabaran beliau, hilemnya. Al-Mahim itu mungkin mau'idhah sekilas singkat terkait hubungan kekeluargaan, mu'asyarah zaujiyah dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.